Kemudian poin yang kelima, khafdul janahi, merendahkan sayap. Ya, merendahkan sayap itu yang bersifat tawadhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Iyad bin Himar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allaha auha ilayya an tawadhu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar hendaklah kalian bersifat tawadhu. Hatta la yabgha ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad. Agar kemudian tidak congkak antara satu dengan yang lainnya, dan tidak menyombongkan diri antara satu dengan yang lainnya. Di khafdul janah, kita merendahkan sayap, bersifat tawadhu di hadapan teman kita yang lain. Wa nabdul khuyala'i wal kibriya, dan membuang kesombongan dan kecongkakan. Tahalla bi adabin nafs, hendaklah kamu berhias dengan adab-adab jiwa, ya, dengan adab-adab jiwa kita. Jadi jiwa ini pun membutuhkan adab, sebagaimana zahir kita membutuhkan adab. Adab-adab yang zahir itu nampak, gimana kita bersikap di hadapan orang tua, kita bersikap di hadapan teman kita, kita bersikap di hadapan seorang guru, dan seterusnya. Dan terhadap diri pula, batin kita itu mempunyai adab tersendiri, ya, yang telah diatur oleh syariat ini. Maka beliau mengatakan, hendaklah kamu berhias dengan adab-adab yang berkenan dengan jiwa kita, batin, minal afaq, dari perasaan iffah, ya, perasaan kesucian diri, ya, tidak butuh dengan apa yang ada pada orang lain. Walhin, dan kelembutan, ya, di dalam menyikapi sesuatu permasalahan, dan tidak pula terburu-buru dalam menyikapi satu permasalahan. Wasabri, dan hendaklah kita bersabar di dalam menghadapi segala macam problem. Sebab wa'alaikumsalam azakumullah, seorang penuntut ilmu itu akan menghadapi problem yang macam-macam, ya, karena kita perlu mengetahui bahwa ini adalah merupakan salah satu jenis dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempertahankan agama Allah, senantiasa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan senantiasa memelihara ilmu ini agar kemudian ilmu ini terus dipelajari, ya, dalam kondisi kebanyakan manusia telah meninggalkan dan melupakan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang datang dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu, ini merupakan tugas yang berat bagi kita. Nah, kalau kita mengetahui ini adalah merupakan tugas yang berat, kita harus yakin bahwa kita pasti akan menghadapi segala macam problem, macam-macam problem itu. Kadang problem itu datang dari hawa nafsu kita, ya, kita tergiur dengan kehidupan dunia, kita senang dengan harta. Kadang kita memikirkan, gimana nanti masa depan saya, gimana nanti, dari mana saya memberi nafkah, dan seterusnya, macam-macam, khatar, perkara-perkara yang terbetik di dalam hati kita itu macam-macam. Nah, atau dari keluarga misalnya, akan mendapatkan berbagai macam cobaan-cobaan. Apakah gertakan, ataukah ejekan, ya, ataukah berbagai macam tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidaksenangannya dengan para penuntut ilmu misalnya. Ataukah dari lingkungan, yang jelas cobaan itu pasti akan datang. Jangan kita kemudian merasa bahwa kita tidak akan mendapatkan cobaan. Justru seorang dalam kondisi dia menuntut ilmu, disinilah seorang itu dibutuhkan untuk bersabar. Apakah dia bersabar untuk menahan hawa nafsunya, atau dia bersabar terhadap gurunya, ya, dia bersabar terhadap gurunya. Karena tentunya kita perlu mengetahui masing-masing guru itu mungkin mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, punya watak yang berbeda-beda, Terkadang sebagian murid atau sebagian thullabul ilm terkadang tidak senang dengan sifat seseorang, sehingga mungkin dia akan berbicara tentang guru tersebut. Dan ini ya ikhwan fiddin azakumullah, bukan dari adab seorang penuntut ilmu. Adab seorang penuntut ilmu, hendaklah dia bersabar untuk menerima ilmu dari gurunya. Hendaklah dia bersabar untuk menerima ilmu tersebut dari gurunya. Nah, demikian pula terhadap teman-teman yang lain. Dia harus menampakkan sikap yang baik, bersabar menghadapi al-aqrab. Karena tentunya kita hidup ya ikhwan fiddin azakumullah dalam lingkungan yang kecil saja ya, yaitu lingkungan ma'had. Itu kita tidak mampu untuk bersikap terhadap teman-teman kita. Bagaimana nanti kalau kita menghadapi masyarakat? Maka di saat kita berkumpul dengan perkumpulan yang kecil, maka kita, di sini kita dilatih ya, ditarbiyah, dididik, apakah kita mampu menghadapi mereka, teman-teman kita. Jangan sampai kemudian kita sudah tidak mampu menahan diri kita, ataukah kita tidak mampu bergaul dengan teman-teman kita, akhirnya kemudian menimbulkan sikap yang menjauh, ataukah kemudian sikap tidak enak dengan teman yang lain, yang akhirnya menimbulkan husumah, permusuhan, ataukah pertengkaran. Kalau dalam lingkungan seperti ini, seperti itu keadaan kita, maka bagaimana nanti apabila kita turun dan terjun ke dalam medan dakwah ini bersama teman-teman yang mereka mungkin mempunyai ilmu dibandingkan dengan orang-orang yang ada di luar. Bagaimana kalau kemudian mereka yang berada di lingkungan orang-orang yang senantiasa belajar, mereka mempunyai ilmu, kita sudah tidak mampu lagi untuk menahan diri kita. Ada sedikit kesalahan, lalu kemudian kita bersikap bara, ataukah kemudian menimbulkan pertengkaran dan bertengkar dengan orang tersebut, ataukah mungkin sampai kepada yakni perkelahian dan seterusnya. Ini adalah merupakan bukan suatu adab yang baik bagi seorang penuntut ilmu. Ikhwan fiddin azakumullah, dimanapun kita belajar, kita akan berhadapan dengan berbagai macam cobaan-cobaan. Kita akan berhadapan dengan berbagai macam model-model yang ada di kalangan teman-teman kita. Watak-watak mereka berbeda, tergantung dari keadaan mereka masing-masing. Maka di sini kita dibutuhkan kesabaran. Apakah kita mampu dalam lingkungan yang kecil ini untuk bersabar, sehingga ketika kita nanti terjun dalam medan dakwah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pada kita khairan kathira, kebaikan yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar, yang mampu untuk menghadapi para mad'u, orang-orang yang didakwahi masyarakat, agar kemudian mereka menerima apa yang kita ajarkan kepada mereka. Ini ikhwan fiddin azakumullah, penting sekali bagi kita. Ini dalam hal mengenal diri kita, bagaimana kita mengenal teman kita, mengenal lingkungan kita. Sebab seorang da'i yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak hanya dituntut untuk mengenal ilmu saja, menguasai nahwu misalnya, atau menguasai ilmu aqidah, menguasai ilmu mustalah, usul fiqih, menguasai fiqih dan seterusnya. Bukan hanya ini yang diinginkan dari mereka ya. Walaupun ini merupakan salah satu tunjangan di dalam berdakwah untuk mengajak kaum muslimin, harus ditunjangi dengan ilmu, akan tetapi di sana masih ada adab-adab yang harus ada pada seorang da'i. Dia harus mengetahui kondisi masyarakat yang dia berada di tempat tersebut. Dia harus mengetahui apa yang semestinya prioritaskan di dalam berdakwah. Skala prioritas di dalam berdakwah, apa yang mesti dia dakwahkan. Nah, kemudian bagaimana cara mereka berdakwah? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Hendaklah kalian menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Nah, dengan hikmah ini ya ikhwan fiddin azakumullah, penting untuk kita belajar. Jangan sampai ada kesalahan sedikit dari mad'u, lalu kemudian kita karena tidak kesabaran kita tidak punya kesabaran, akhirnya mungkin kita akan melakukan perbuatan yang dalam artian merupakan akibat dari sebab yang ditimbulkan dari mad'u tersebut, justru akan menimbulkan fitnah dan mungkin sampai kepada tingkat kita dibenci oleh masyarakat, yang nantinya mereka akan melakukan pengusiran waliyadzubillah. Ini yang tentunya tidak kita inginkan ikhwan fiddin a'azakumullah. Oleh karena itu kita butuh untuk bersabar sebagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana sabarnya Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Musa laqad udhiya akbar min hadza fasabara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Nabi Musa. Sesungguhnya beliau telah di diganggu oleh kaumnya lebih daripada ini. Waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagi harta rampasan perang, sedang bagi ghanimah. Ghanimah dibagikan pada beberapa sahabat. Ada yang dibagi diberikan 100 unta, ada yang tidak diberikan sama sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada seorang yang tidak setuju. Lalu kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasulullah, berbuat adillah kamu." Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berbuat adil oleh orang ini. Kata beliau, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Siapa yang mampu berbuat adil kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat adil? Siapa lagi yang akan berbuat adil? Lalu beliau mengatakan, "Yarhamullahu Musa. Laqad udhiya akthara min hadza fa sabara." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Musa. Beliau telah diganggu lebih daripada itu. Lihat bagaimana gangguan umatnya Nabi Musa. Sampai Nabi Musa alaihissalam diejek oleh mereka sampai kepada permasalahan kelamin. Waliyahubillah. Ya. Apa ejekan mereka? Rasulullah, Nabi Musa itu ada penyakit apa? Azar katanya. Ada penyakit kelamin. Sampai seperti itu, kurang ajarnya ini umat Nabi Musa kepada Nabi mereka. Coba. Bersabar Nabi Musa menghadapi mereka. Ya mungkin kalau kita dibilang begitu apa coba? Hah? Ada mendoa, oh, itu sakit macam itu. Terkadang orang-orang, ya orang-orang awam demikian ya kawan. Terkadang seorang lewat ya, mungkin ya dari kalangan akhwat. Nah, kalau mereka lewat, itu apa itu? Kalau mereka melihat pakaian hitam-hitam, itu ninja. Atau wah itu jangan-jangan nggak punya tangan itu, kok pakai kos tangan? Jangan-jangan puntung semua tangannya, ayo kan begitu kan? Atau kok pakai kos kaki? Jangan-jangan nggak punya jari ini? Macam-macam omongan mereka ya, kawan. Ya, terkadang diganggu, dilempari macam-macam. Nah ini kawan, izin azabullah pelajaran. Ya, terkadang kita berjalan karena mereka melihat mungkin apa kain sarung kita atau kain celana kita itu di atas mata kain, mereka bilang apa? Banjir, banjir. Atau macam-macam lah omongan mereka. Subhanallah. Ataukah orang Arab terdampar? Orang Arab terdampar di Indonesia. Allahu musta'an. Kita bersabar ya ikhwan. Terlalu banyak nanti omongan-omongan tersebut. Nah, di sini kita dibutuhkan untuk bersabar. Terkadang ada ejekan-ejekan yang tidak perlu kita balas. Tidak perlu kita membalas mereka. Ya. Kadang Syekh Muqbil rahimahullah taala, itu Syekh Muqbil bukan main. Ejekan dari Yaman, dari kalangan Hizbiyun, Khurafiyun, Syiah, Rafidah. Itu macam-macam ejekan pada Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Nah, bahkan salah satu Hizbi yang itu juga menantu dari beliau. Menantunya Syekh Muqbil rahimahullah. Itu sampai buat kitab setebal ini. Membantah Syekh Muqbil. Tebal ini seperti ini. Dirasa. Ya. Terhadap Syekh Muqbil dikumpulkan kitabnya, dikumpulkan kaset-kasetnya, lalu dikatakan ini tanakudat Syekh Muqbil, ini bertentangannya kata perkataan-perkataan Syekh Muqbil. Kalau yang seperti ini kita urusi ya, ya tentunya akan menghabiskan waktu. Terkadang Syekh Muqbil membacakan syair terhadap orang-orang ini, yashtumuni abdu bani misna'i fasuntu anhum nafsa wal irla walam ujibhu lihtiqari lahu man za ya'udzul kalba in adha. Bahwa Abdu Bani Misma ini hambanya apa budaknya Bani Misma mencela aku, maka kata penyair ini fasuntu anhum nafsa, maka saya memelihara diri saya dan saya memelihara kehormatan saya, walam ujibhu, dan saya tidak mau meladeni dia, saya tidak ingin menjawab dia lihtiqari lahu, karena saya menganggap dia itu hina. Man za ya'udzul kalba in adha. Siapa yang mau membalas gigitan anjing kalau anjing menggigit kita? Masa kalau anjing gigit kita membalas menggigit? Yang, ya biarlah, sudahlah. Nah, enggak perlu dibalas. Gitu. Nah, Syekh Muhammad Al-Imam bin Nasr. Ini Syekh Muhammad Al-Imam ini ya, pernah ingin selalu membalas salah seorang hizbi kabir di Yaman. Jadi dia balas dengan syair. Orang ini menulis tentang Syekh Muqbil kurang lebih 100 bait, dibalas oleh Syekh Muhammad Imam 200 bait syair-syair, dibalas. Datang lagi balasan dari dia 300. dibalas oleh Syekh Muhammad Imam 500 bait. Ternyata tidak kapok juga mereka, dibalas dengan 700. Ya. Oh, mau dibalas lagi sama Syekh Muhammad Imam. Oh, mereka menginginkan supaya kita ini lalai dari menuntut ilmu. Akhirnya dibiarkan, ya. Dibiarkan oleh Syekh Muhammad Imam, dibiarkan mereka apa istilahnya itu? Berceloteh begitu. Lalu kemudian tidak ditanggapi kecuali dalam yakni keadaan yang bukan pembahasan khusus akan tapi sampingan begitu. Nah ini ikhwan fil din azakumullah, yang seperti ini pasti akan kita dapatkan dimanapun kita berada. Cobaan-cobaan itu maka dibutuhkan ya ikhwan fil din azakumullah bersabar terhadap segala yang menimpa kita. Wa tawadhu' lil haqq, kita bersikap tawadhu' terhadap kebenaran. Wa sukunit ta'ir, dan diamnya burung. Tenangnya, ya, tidak brutal. Minal waqar, dari ketenangan. Warrazanati, dan ketabahan. Wa khafdil janahi, dan merendahkan sayap kita. Mutahammilan, dengan memikul. Kalau hamilan itu membawa, kalau mutahammilan membawa dengan berat, ya, jadi bebannya itu berat, kita pikul. Zulat ta'alun, kehinaan kita belajar. Jadi kita belajar ini kita rendahkan diri. Kita hina. Hina di atas apa? Li'izzatil ilmi, karena kemuliaan ilmu itu. Ya, jadi ilmu itu di atas kita, kita ingin dibawa. Kita ingin mengambil ilmu. Ya, kita dibawa, kita merunduk. Ya, seakan-akan mereka ini orang-orang yang sedang menunggu buah yang jatuh. Nah, kapan buah itu jatuh, nah, barulah kemudian mereka memetiknya dan mengambilnya. Nah, dzalilan bil haqq, kita hina terhadap kebenaran. Dalam artian apa? Kalau ada kebenaran yang nampak bagi kita, jangan kemudian kita merasa hina untuk mengambil kebenaran tersebut. Terkadang ikhwan, hawa nafsu, perasaan kibir, kesombongan yang ada pada kita, itu akan menyebabkan kita menolak suatu kebenaran. Ini bahaya. Ya. Kita melatih diri kita untuk menerima kebenaran dari manapun. Dari manapun asalnya. Kalau itu adalah merupakan kebenaran, wajib untuk kita terima. Wajib untuk kita menerimanya. Apakah dari teman kita atau dari musuh kita? Kalau itu adalah kebenaran, kita berusaha untuk menerima. Kalau itu adalah merupakan kebenaran. Wa alaihi, dan hendaknya